الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-41 dari suratul Anfal, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang pembagian harta rampasan perang, yang kita sangat tahu bahwa harta rampasan perang ini di umat-umat terdahulu tidaklah dihalalkan untuk mereka ambil. Tapi nanti di umat Muhammad alaihissalatu wassalam, harta rampasan perang ini boleh diambil, boleh dimanfaatkan. Maka pembagiannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganimah adalah harta rampasan yang diperoleh setelah peperangan, setelah orang lelah, capek. Adapun fai adalah harta yang diperoleh oleh kaum muslimin tanpa melalui proses peperangan. Kaum muslimin datang, mereka sudah pada lari meninggalkan harta benda mereka. Ini namanya fai. Ini milik Allah dan Rasulnya. Tapi yang namanya ghanimah, maka pembagiannya lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu. Apapun yang kalian dapatkan, kalian peroleh dari harta rampasan perang, barakallahu fikum, maka dibagi 4/5 dibagi untuk seluruh pasukan yang hadir dalam peperangan. Dibagi sesuai dengan jumlah pasukan dan keadaan mereka. Pokoknya untuk siapa yang hadir dalam peperangan itu yang berhak untuk mendapatkan 1 saham. Atau 2 saham. 4/5 untuk mereka, 1/5 diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Baik, dibagi 5 juga. 1/5 ini dibagi 5. Baik, ada yang mengatakan dibagi 4, karena Allah dan Rasulnya dianggap satu. Fa'anna lillahi khumusahu wa lir rasul, untuk Allah dan untuk Rasul. Yang 1/5 ini, dan untuk Allah dan Rasulnya beliau bagi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Beliau bagi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ada yang mengatakan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa jatah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap diambil dan dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baik, untuk peralatan tempur dan yang lainnya, untuk kemaslahatan secara umum. Ini untuk Allah dan Rasulnya. Walidil qurba, dan untuk kerabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Karena Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib inilah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi muslim mereka atau bahkan masih musyrik. Barakallahu fikum. Bani Abdul Muttalib dengan Banu Hashim inilah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin diboikot, diisolasi, tidak boleh diadakan jual beli terhadap kaum muslimin. Bayangkan, mau makan apa kaum muslimin? Mau membeli, tidak ada yang mau menjual untuk mereka. Mereka mau menjual, tidak ada yang mau beli. Subhanallah. Dan bukan 1-2 hari, 2-3 bulan. Lama proses isolasi ini atau boikot ini. Yang mereka semuanya ini terdiri dari orang-orang Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Makkah, Muslimnya dan kafirnya, Muslimnya karena memang mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang masih kafir musyrik karena mereka membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kekerabatan, hamiyah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka walaupun masih kafir, masih musyrik, tetap membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Lah setelah mereka masuk Islam, mereka inilah yang mendapatkan ganimah atau seperlima dari seperlima ganimah. Baik. Kenapa mereka diberikan dari ini? Karena mereka tidak mendapatkan zakat. Mereka tidak diperbolehkan untuk menerima zakat, maka gantinya adalah dari ghanimah. Baik. Maka untuk Allah dan Rasulnya, kemudian berikutnya untuk lidil qurba, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya adalah waliyatama. Waliyatama ini tetap diambil juga dari yang seperlima tadi. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah anak-anak yang meninggal dunia ayahnya dalam keadaan mereka belum balig. Baik. Beda anak-anak terlantar yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya, ya namanya anak terlantar, bukan anak yatim. Baik. Sebagian orang mengatakan, oh anak-anak yatim. Dikumpul anak-anak sekitar 20 orang, 30 orang. Padahal yang yatim mungkin diantara mereka cuma 2 atau 3 orang. Yang lainnya adalah anak-anak yang terlantar, yang tidak diurus oleh orang tuanya, dibuang begitu saja, tidak diurusi. Jadi definisi orang-orang atau anak yatim itu adalah anak yang telah meninggal ayahnya dalam kondisi dia masih belum balig. Namanya yatim. Adapun kalau sudah besar ya bukan yatim lagi namanya. Baik. Waliyatama. Baik. Yang mati bapaknya, bukan ibunya. Kalau mati ibunya tetap tidak dikatakan yatim, masih dia ada yang mencarikan untuknya rezeki, ada yang tetap mengusahakannya. Waliyatama. Baik. Anak-anak yatim. La haula wa illa billah. Ini anak yatim, ketika kita muliakan, kita berikan hak-haknya, maka kita juga akan mendapatkan keutamaan yang sungguh sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa katil yatim kahataini. Saya dan orang yang memelihara anak yatim sama seperti ini. Kemudian beliau mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini kan tentang kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Barakallahu fiik. Ya, bahayanya ketika orang-orang memanfaatkan anak yatim untuk makan dia dan keluarganya. Dia mencari untuk anak yatim, untuk anak yatim. Tapi ternyata dia dapatkan bukan untuk anak yatim, untuk dianya, untuk siapa gitu. Maka dia ancam orang-orang yang seperti ini. Sama saja apakah dia makan atau dia beli motor atau dia beli yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina ya'kuluna al-yatama alladzina ya'kuluna amwal al-yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya apa yang mereka makan itu tidak lain kecuali api neraka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Bahaya sangat. Barakallahu fikum. Anak-anak yatim, la haula wa quwwata illa billah. Wal yatama, mereka juga mendapatkan dari ghanimah ini. Wal masakin, dan anak-anak dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sini adalah orang-orang yang kekurangan, yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya. Mungkin ada, bahkan boleh jadi ada kerjaannya, tapi dia hasil kerjanya ini tidak mencukupi kebutuhan dia. Kerja tapi tidak cukup. Mungkin anaknya banyak. La haula wa quwwata illa billah. Maka dia masih tergolong miskin. Subhanallah. Bahkan orang-orang miskin ada mungkin kerjanya, ada usahanya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Fa'aratu an'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kisahnya Nabiullah Musa dan Khadir yang mengendarai atau menaiki perahu safinah. Ketika Nabiullah Musa berada di atasnya, demikian juga Khadir. Khadir pun merusaknya. Membuat aib, membuat cacat, agar supaya tidak sempurna ini perahu. Awalnya Nabiullah Musa protes terhadap Khadir. Kenapa engkau merusak punya orang? Sementara dia memberikan tumpangan kepada kita tanpa bayar lagi. Engkau balas perbuatan baik mereka ini dengan kau merusak perahu mereka. Setidaknya kita berterima kasih dan tidak berbuat sesuatu yang mencelakakan atau merugikan orang lain. Tapi Nabiullah Musa tidak tahu illahnya, sebabnya kenapa Khadir merusak perahu itu. Nanti di akhir kisah Khadir mengatakan ammas safinatu, adapun perahu ini milik orang-orang miskin, mereka urunan, mereka ngumpul uang untuk membuat atau membeli perahu. Dan mereka bekerja di sini. Hasilnya mereka bagi sesuai dengan keadaan mereka. Ya'maluna fil bahr, mereka bekerja di laut ini atau di sungai ini. Wa kana wara'ahum malik, sementara di hadapan mereka ini ada seorang raja yang zalim, yang merampas semua perahu-perahu yang bagus. Mengambil paksa perahu-perahu bagus. Sengaja aku rusak, nanti ketika mereka lewat di hadapan sang raja, mereka tidak mengambil perahu ini karena ada cacatnya, ada rusaknya. Kalau tidak dirusak, maka perahu ini akan diambil paksa oleh penguasa tersebut. Ini yang kau tidak ketahui, sehingga mungkin kau protes, kau marah ketika aku merusak perahu ini. Padahal perahu ini ada milik orang-orang miskin. Aku pengen menolong mereka dengan cara yang seperti ini. Kalau enggak, ya habis mereka, habis modal mereka. Karena itu mata pencaharian mereka. Kasihan. Masya Allah. Wal masakin, orang-orang miskin yang tidak memiliki kecukupan untuk kebutuhan mereka. Wa bunis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan yang habis dana, habis biaya untuk meneruskannya atau kembali ke negerinya. Imma karena memang habis, wa imma karena hilang, wa imma karena dirampok, wa illa banyak kemungkinan-kemungkinan sehingga di perjalanannya dia tidak memiliki apa-apa lagi. Baik. Hatta di zaman sekarang ini, boleh jadi mungkin di kampung halamannya dia termasuk orang yang berkecukupan. Tapi ketika dia disuruh jalan, dompet hilang, di sana ada ATM-nya, di sana pokoknya semuanya. HP-nya juga hilang, bingung barakallahu fikum. Enggak tahu bagaimana. Baik, nomor-nomor yang ada pun cuman ya nomor yang ma'ruf. Baik, hanya beberapa nomor yang dia hafal atau bahkan boleh jadi tidak ada yang dihafal dari nomor-nomor telepon. Barakallahu fikum. Ya hilang semuanya, enggak. Enggak bisa ngapa-ngapain. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Maka mereka sangat butuh uluran tangan. Mereka sangat butuh untuk dibantu, ditolong. Ima meneruskan perjalanannya ke tujuannya, wa ima untuk kembali ke kampung halamannya. Barakallahu fikum. Ini yang seperlima. 4/5 untuk prajurit yang hadir dalam peperangan. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya dan kerabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan wabnis sabil. Baik. In kuntum amantum billah, jika sekiranya kalian betul-betul adalah orang yang beriman kepada Allah, ila aturan Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap ganimah yang kalian dapatkan. Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, hari pembeda. Yaumal taqal jam'an, di hari bertemunya dua pasukan perang, yakni perang Badar. Dinamakan yaumul furqan di sana karena di sana terbedakan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Barakallahu fiikum. Siapa yang mukmin, siapa yang musyrik. Yaumul Furqan, di sana betul kekalahan telak menimpa orang-orang kafir Quraisy yang beritanya seantero dunia. Pokoknya semua orang berbincang berbicara tentang kekalahan telak terhadap orang-orang Quraisy, karena orang Quraisy orang terkenal karena mereka lah yang mengurusi tanah haram secara umum dan mengurusi Baitullah Al-Haram secara khusus. Jadi semua orang Arab kenal orang-orang Quraisy karena mereka melakukan haji dan umrah. Barakallahu fiikum. Mereka dianggap taj, dianggap apa, mahkotanya orang Arab secara umum. Nasabnya paling tinggi. Ternyata kalah telak dalam peperangan. Memalukan. Bukan cuma kalah telak, memalukan. Karena jumlah mereka 1000 orang lebih melawan kaum muslimin yang hanya 300 orang. Baik. Sehingga pembicaraan ini di mana-mana orang membicarakannya. Barakallahu fikum. Nah, disinilah mulai diperhitungkan kaum muslimin, kaum mukminin, bahwa mereka bukan orang sembarangan. Baik. Mereka adalah orang-orang hebat. Betapa tidak 1000 orang bisa dikalahkan hanya dengan 300 pasukan kurang lebih. Ini ya, wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an, di hari bertemunya dua pasukan perang, yaitu perang Badar. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Baik. Tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuat. Allah Maha Mampu segala-galanya. Baik. Ini satu ayat sebagai pengingat untuk kita tentang aturan ghanimah. Ketika perang itu dikomando oleh pemerintah kaum muslimin yang sah. Seperti kita misalnya Indonesia ini, pemerintah kita adalah pemerintah yang sah sekarang ini. dengan presidennya dan perangkat-perangkatnya. Ya kalau penguasa mengajak kita kaum muslimin berperang, ya kita berperang. Dan ghanimah yang didapatkan ya tentunya berperang di atas apa? Di atas agama ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Bukan perang atas dasar masalah ekonomi. Barakallahu fikum atau yang lainnya, tapi atas dasar agama dan keyakinan. La haula wa illa billah. Dan tidak semua orang yang teriak komando perang kita ikut di bawah benderanya. Enggak. Ini adalah syariat, ini adalah ibadah yang sangat agung. Yang namanya jihad adalah ibadah yang sungguh sangat luar biasa. Maka harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan setiap Allahu Akbar ada yang teriak Allahu Akbar untuk menyerang siapa gitu. Kita ikutlah, enggak begitu modelnya. Barakallahu. Ada aturan dan tata caranya. Baik, sehingga kita tidak serampangan, tidak semua orang yang ngajak perang kita ikut perang lah. Barakallahu fikum. Harus sesuai dengan apa? Ketetapan dan ketentuan pemerintah yang sah. Baik. Ini barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup di kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.